Halaqah yang ke-13, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, fadalilul qurbah, dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka menyembah kepada sesembahan-sesembahan tersebut, tujuannya adalah supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah SWT, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan, maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, dan sesungguhnya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, tidaklah kami menyembah sesembahan-sesembahan tersebut, illa kecuali liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Ini yang mengabarkan kepada kita adalah Allah SWT. Allah mengabarkan kepada kita tentang sebagian ucapan orang-orang musyrikin Quraisy. Apa ucapan mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, memberikan sebagian ibadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut, kecuali tujuannya baik. Apa tujuan mereka? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Supaya orang-orang tersebut, makhluk-makhluk tersebut, mendekatkan diri kami kepada Allah. Ucapan mereka ilallah menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah SWT. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita tentang tujuan orang-orang musyrikin tersebut beribadah kepada berhala-berhala tersebut, yaitu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukumi mereka, mengadili di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan pada hari kiamat. Apakah benar ucapan orang-orang musyrikin tersebut? Apakah ucapan mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa ini adalah ucapan yang hak atau hanya sekedar persangkaan dari mereka? Maka nanti di hari kiamat Allah SWT akan menghukumi dan mengadili di antara mereka siapa di antara mereka yang benar. Apakah orang-orang musyrikin tersebut ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada setiap orang yang berdusta dan dia sangat kufur. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin tersebut yang pertama adalah kedustaan. Karena Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadhib. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta. Kemudian Allah mengatakan kafar, yang sangat kufur. Kafar adalah sighah mubalaghah dari kafir. Kafir artinya adalah orang yang kafir. Tapi orang kafar berarti orang yang sangat kafir. Menunjukkan bahasanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tersebut, ini adalah perbuatan yang sangat kufur kepada Allah SWT. Selain kedustaan, itu adalah sangat kufur di sisi Allah SWT. Jadi ayat ini adalah dalil yang jelas bahasanya, tujuan orang-orang musyrikin di dalam menyembah sesembahan-sesembahan mereka adalah untuk diantaranya mencari kedekatan kepada Allah SWT. Bukan meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut yang memberikan rezeki kepada mereka atau menciptakan mereka atau mengatur alam semesta, tidak. Dan sudah disebutkan dalil, mereka apabila ditanya siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka mengatakan Allah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.